bin Abbas. Ya, kemudian lebih dipanggil dengan Ibnu Abbas. Yang artinya kalau bahasa Indonesianya anaknya Abbas. Anaknya Abbas. Ya. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini nama aslinya. Jadi kalau Bapak mendengar Ibnu Abbas itu sebenarnya bukan nama. Tetapi itu adalah bukan kunyah juga, akan tetapi itu adalah gelar Ibnu Abbas. Jadi anaknya si Abbas. Anaknya Abbas. Namanya adalah Abdullah bin Abbas. Makanya sering dipanggil Ibnu Abbas. Ya, kalau ada masih sisa silahkan bagikan ke bapak-bapak yang dapat, belum dapat. Ya. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, sekarang sudah paham ya, kalau dari buku hadis apa saja yang Bapak baca Ibnu Abbas, itu berarti namanya sebenarnya siapa? Abdullah bin Abbas, gitu ya. Nah, Abdullah bin Abbas ini biografinya, beliau adalah anak pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib Al-Hashimi Al-Qurashi. Ya. Beliau orang Quraisy dan beliau orang Bani Hashim. Jadi beliau adalah anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahasa kita apa? Sepupu, ya. Sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Taib. Kemudian beliau dikenal dengan gelar Habrul Ummah. Habrul Ummah. Tulisan Arabnya, ya, biar tidak salah. Beliau dikenal dengan gelar nama Habrul Ummah. Habr artinya adalah tinta ataupun ilmu. Jadi alimnya umat ini adalah Abdullah bin Abbas. Alimnya umat ini adalah siapa? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ini gelar pertama yang dimiliki oleh Abdullah bin Abbas. Gelar yang kedua yang dimiliki oleh Abdullah bin Abbas adalah Turjumanul Quran. Turjumanul Quran. Yang artinya adalah ahli tafsir dari Al-Qur'an, dari ahli tafsir Al-Qur'an dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhuma. Ya. Beliau ini adalah turjumanul Qur'an yang ahli yang artinya ahli tafsir Al-Qur'an dari generasi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu gelar dari gelar yang disematkan kepada seorang Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian beliau lahir sebelum 3 tahun sebelum hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum Nabi berhijrah 3 tahun beliau lahir. Sebelum Nabi berhijrah 3 tahun beliau lahir. Berarti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal umur beliau berapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul umurnya berapa? 40 tahun. Kemudian setelah diangkat menjadi nabi dan rasul, beliau tinggal di kota Mekah selama berapa tahun? 13 tahun di kota Mekah, 13 tahun. Setelah diangkat menjadi nabi dan rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditinggal di kota Mekah berapa tahun? 13 tahun. Kemudian setelah itu berhijrah ke kota Madinah selama berapa tahun? 10 tahun. Genap berarti 63 tahun. Nah, Abdullah bin Abbas lahir sebelum hijrah 3 tahun. Sebelum hijrah 3 tahun sebelum hijrah. Berarti tahun keberapa dari kenabian Abdullah bin Abbas lahir? Tahun ke-10 dari kenabian. Paham gak ini? tahun ke-10 dari kenabian. Saya tulis aja deh. Perhatikan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi dan rasul ketika berumur berapa tahun? 40 tahun. 40 tahun ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu itu tinggal di mana? Di kota Mekah. Dari mulai lahir sampai 40 tahun beliau tinggal di kota Mekah sampai diangkat menjadi nabi dan rasul. Kemudian setelah diangkat menjadi nabi dan rasul, beliau selama 13 tahun masih di kota mana? Di kota Mekah. Ya. Para ulama sejarah sering mengatakan umur dari sini ke sini yang berarti 53 tahun, ya. Ini disebut oleh para ulama ini adalah tahun kenabian. Tahun kenabian. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di Mekah setelah beliau diangkat menjadi nabi dan rasul, tinggal di Mekah berapa tahun? 13 tahun. Ini tahun kenabian 13 tahun. Nah, Abdullah bin Abbas lahirnya di sini. Tahun keberapa? 3 tahun sebelum hijrah. Ya, berarti tahun ke-10 dari kenabian. Tahun ke-10 dari kenabian. Nah, kemudian beliau berhijrah ke kota Madinah. Berhijrah ke kota Madinah. Story. Yaitu beliau berhijrah ke kota Madinah, kemudian tinggal di kota Madinah selama berapa tahun? 10 tahun. Sampai meninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pertanyaan saya, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ketika Nabi meninggal sallallahu alaihi wasallam, umur beliau berapa? Hah? 13 tahun. Paham Pak, datang dari mana 13 tahunnya? Paham ya? Insya Allah paham ya? Ya, di sini Abdullah bin Abbas lahir di Mekah, lahir 3 tahun sebelum Nabi berhijrah. Berarti 3 tahun beliau tinggal di kota Mekah, kemudian pindah ke Madinah. Dan ketika Nabi Muhammad SAW meninggal, umur Abdullah bin Abbas berapa? 13 tahun. Kenapa saya ingin menuju ini? Ya, ingin menuju ini bahwasanya lihat anak-anak kita, ini pelajarannya. Kan kita mengambil pelajaran dari biografi sahabat. Apa yang kita bisa ambil? Jangan biarkan anak-anak kita, mereka yang masih, yang mulai remaja, beranjak dari mulai 10, 11, 12, itu terbuang percuma waktunya. Kenalkan mereka dengan majlis-majlis ilmu. Abdullah bin Abbas dari mulai kecil itu, beliau akhirnya disebut oleh para ulama sebagai Habrul Ummah. Karena dari mulai sampai umur beliau 13 tahun, sepeninggalnya Nabi Muhammad SAW, otomatis wahyu terputus, ilmu terputus, otomatis ilmu Islam sampai situ-situ saja. Tetapi beliau mendapatkan gelar Habrul Ummah Turjumanul Quran. Alimnya umat ini, ahli tafsirnya umat ini dari Al-Quran. Ini menunjukkan bahwasanya umur segini beliau benar-benar meluangkan waktu untuk belajar. Itu yang saya tuju. Ya, umur segini 13 tahun, maka luangkan waktu anak-anak kita untuk belajar, tuntut ilmu. Sebagaimana Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dan sering-sering umur segini, dari mulai 0 sampai segini, anak-anak kita didoakan dengan doa Allahumma faqihhu fid din, wa'allimhu ta'wil, yang artinya wahai Allah, pahamkan dia, anak kita, pada perkara agama, dan ajarkan dia ilmu tafsir. Ini doa yang dibacakan oleh Rasulullah SAW untuk Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan juga Imam Ibnu Abi Syaibah dan yang lainnya. Maka akhirnya doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikabulkan. Makanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau salah seorang sahabat yang paling paham terhadap tafsir Al-Qur'an. Kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma meninggal di kota Thaif pada tahun 68 Hijriah. Meninggal di kota Thaif pada tahun 68 Hijriah. Yang mensalati Abdullah bin Abbas dalam sholat jenazah menjadi imamnya adalah Muhammad ibnul Hanafiyah. Muhammad ibn Hanafiyah ini adalah anaknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Muhammad ibnul Hanafiyah. Ketika mensolati tersebut, Muhammad bin Hanafiyah mengatakan, al-yawm mata rabbaniyu hadhil ummah. Hari ini meninggal ulama terbesar dari umat ini. Hari ini meninggal ulama terbesar dari umat ini, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, yaitu makna hadis ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dubighal ihabu faqad tahura." Sekali lagi, dari tadi pelajaran yang kita bisa ambil dari seorang Abdullah bin Abbas adalah mulai kecil, mulai remaja, dekatkan anak-anak kita dengan majelis ilmu. Dekankan anak-anak kita dengan ilmu-ilmu agama. Demi Allah, kita bukan orang tua yang sukses dalam mendidik anak, meskipun dia sekolah sangat tinggi, kemudian mendapatkan pekerjaan yang baik, mendapatkan gaji yang lumayan, walhamdulillah, tapi belum sukses kalau seandainya belum mendidikkan perkara agama kepada anak-anak kita. Sekolah profesor, doktor, MA, tetapi tidak bisa mengerjakan sholat, tidak tahu tata cara sholat yang benar, bacaannya tidak faham, tidak faham tentang sholat, kapan sujud sahwi, kapan tidak sujud sahwi, bagaimana tata cara wudhu yang benar. Kalau seandainya orang tua belum mengajarkan itu bukan orang tua yang sukses namanya. Ya, maka ajari anak-anak kita perkara-perkara yang seorang muslim tidak boleh bodoh di dalamnya. Di antaranya perihal tauhid, perihal sholat, membaca Al-Quran, dan yang semisal dengannya. Wallahu alam. Nah, sekarang kita poin yang kedua, yaitu makna dari hadis ini. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dubighal ihabu faqad tahura." Apabila sebuah kulit telah disamak, maka menjadi suci. Perhatikan kata-kata "idza dubigha" yang diterjemahkan di sini telah disamak. Samak, disamak maksudnya adalah, perhatikan baik-baik, maksud dari samak adalah menghilangkan bau busuk dan bau yang tidak enak pada kulit binatang. Itu yang disebut dengan disamak. Jadi dengan cara apapun, terutama di zaman modern sekarang, baik dengan mesin, baik dengan pembersih, baik dengan apa saja, maka itu termasuk proses samak. Perhatikan baik-baik. Ketika diterjemahkan, apabila kulit telah disamak, saya membicarakan kata-kata disamak. Disamak di sini adalah apa saja yang merupakan penghilangan, proses penghilangan. Ya, catat, samak di sini adalah proses penghilangan bau busuk dan juga kelembaban yang ada pada kulit dengan materi-materi yang tertentu, materi-materi yang khusus, ataupun dengan bahan-bahan khusus. Mau dikasih detol kek, mau dikasih masukkan mesin kah, apakah, pokoknya itu masuk samak namanya. Agar bau busuknya hilang, kelembapan pada kulit binatang tersebut hilang, itu namanya disamak. Apabila sebuah kulit disamak, kulit di sini nanti kita perbincangkan, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Kulit di sini adalah seluruh kulit binatang. Para ulama mengatakan kullu jildin indal arabi ihabun. Setiap kulit menurut orang Arab disebut ihab. bahkan dalam bahasa Arabnya di hadisnya di situ idza dubighal ihabu, ya lihat bukunya, idza dubighal ihabu, jika disamak sebuah kulit. Setiap kulit menurut orang Arab itu adalah setiap ihab menurut orang Arab adalah apa? Kulit, ya. Menurut orang Arab ihab itu adalah kulit. Nah, di sini apabila sebuah kulit binatang maksudnya di sini, ya, binatang, nanti kita bicarakan apakah binatang semua binatang? Apakah cuma kambing, sapi, unta, ataukah semua binatang? Kulit tikus, kulit kucing, kulit babi, kulit anjing, apakah semua binatang atau tidak? Nah, ini kita bicarakan nantinya. Yang jelas apabila sebuah kulit, di sini adalah kulit hewan, telah disamak maka menjadi suci. Suci di sini artinya, ya, seperti yang saya katakan, kalau kita belajar kitab itu, ya, kalau saya katakan tadi disamak, ya, tulisannya dalam buku kan disamak. Maka begini, kasih footnote, samak menurut ustaz gini. Itu tidak akan hilang insyaallah dan akan faham. Suci, ya. Suci penjelasannya nomor 2 footnote gini. Suci artinya, ya, boleh untuk dipakai. Boleh untuk dipakai dan bukan najis. Suci artinya boleh untuk dipakai dan bukan najis. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjut kepada pengambilan hukum-hukum, saya ingin baca selanjutnya. Ya, ingin baca riwayat selanjutnya karena masih berkenaan dengan hadis, ya. Riwayat selanjutnya, wa indal arba'ati ayyuma ihabin dubigha. Hadis yang ke-21, sedangkan di dalam riwayat imam yang 4, kita sudah belajar di awal pelajaran kitab Bulughul Maram, imam yang 4 maksudnya siapa? Hah? Imam yang 4 maksudnya siapa? Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, imam yang 4, ya, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan kalau Bapak ingin mengetahui imam yang 4, perhatikan baik-baik di halaman 3. Imam yang 4 adalah Imam Abu Daud, An-Nasai, At-Tirmidzi, Ibnu Majah. Imam yang 4 itu, ya. Itu istilah yang dipakai oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala di dalam kitab beliau. Imam yang 4 adalah siapa? Abu Daud, Nasai, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Sedangkan dalam riwayat imam yang 4, di mana imam yang 4 ini meriwayatkan? Di dalam kitab mereka, Sunan. Mereka mempunyai buku atau kitab namanya apa? Sunan. Sunan Abi Daud, Sunan Nasai, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, ya. Kulit mana saja yang disamak? Nah, di sini terdapat penjelasan. Kulit mana saja? Jadi nanti terjadi perbedaan pendapat, saya akan jelaskan ketika kita mengambil pelajaran-pelajaran. Kulit mana saja? Berarti kulit apapun. Mau hewan yang halal untuk dimakan seperti apa? Sapi, kambing, ya, unta, kerbau, kemudian kuda, ya, halal untuk dimakan. Atau kulit yang menurut sebagian pendapat ulama, nanti saya akan jelaskan, atau kulit yang tidak halal dagingnya untuk dimakan. Tidak halal dagingnya untuk dimakan seperti anjing, babi. Nah, ini kulitnya menurut pendapat sebagian ulama, saya akan jelaskan nanti, bahwasanya berdasarkan hadis ini, meskipun kulit dari hewan yang dagingnya tidak dimakan, maka tetap apa? Suci setelah disamak. Ya, setelah disamak. Nah, ini penjelasannya. Kita masuk kepada hadis yang ke-22. Ini agak cepat malam ini. Wa an Salamata ibnil Muhabbiq radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibagu juludil mayyitati tuhuruha. Sahahahu Ibnu Hibban. Artinya, dari Salamah bin Muhabbiq radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, disamaknya sebuah kulit bangkai adalah suatu cara untuk membuatnya suci. Disahihkan oleh Ibnu Hibban. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, poin pertama pada hadis ini adalah, siapa Salamah bin Muhabbiq? Salamah bin Muhabbiq adalah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan beliau meriwayatkan hanya 12 hadis. Ya, beliau hanya meriwayatkan hanya berapa? 12 hadis. Itu saja keterangan yang kita bisa ambil dari seorang Salamah bin Muhabbiq. Ya, adapun kapan meninggalnya, ya, saya belum tahu. Baik. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari, kita ambil poin yang kedua pada hadis ke-22, makna dari hadis ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dibaghu juludil mayyitati tuhuruha." Artinya, disamaknya sebuah kulit bangkai adalah suatu cara untuk membuatnya suci. Ini maknanya juga sama. Kulit bangkai apapun, bahkan di sini ada kulit bangkai. Jadi bukan hanya sekedar kulit hewan yang sudah disembelih, bukan. Bahkan kulit bangkai. Jadi kalau misalkan ada kambing mati sebelum disembelih, hukum kambing tersebut apa? Bangkai atau tidak? Bangkai kan? Dia mati karena sakit sebelum disembelih. Kambing tersebut apa? Bangkai hukumnya. Nah, untuk bisa diambil manfaatnya, salah satunya adalah mengambil kulitnya. Tetapi ini kan kulit bangkai, maka bisa dengan cara apa? Disamak. Jadi paham ya? Dibagu juludil mayitah, disamaknya sebuah kulit bangkai adalah tuhuruha. Adalah suatu cara untuk membuatnya suci. Ya, dan ingat kata suci tadi maksudnya apa? Bisa dipakai dan tidak najis. Bisa dipakai dan tidak najis. Nanti kita akan ambil pelajaran, salah satu makna suci bisa digunakan untuk tempat buah, tempat air. Karena bisa dipakai meskipun ya dia digunakan pada barang-barang yang cair, tidak mengapa. Kalau sudah disamak, itu pelajaran kita ambil nanti. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian poin selanjutnya, ini yang ketiga, saya lupa tadi pada hadis yang ke-20. Hadis yang ke-20 hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tidak ada keraguan di dalamnya, hadisnya sahih. Ya, hadis yang ke-20 hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis yang ke-21 hadis diriwayatkan oleh Sunan Abu Daud, Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, dan juga hadisnya apa? Hadisnya sahih, ya. Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Al-Nasa'i, Imam Tirmidzi mengatakan haditsun hasanun sahih. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Baik. Hadis yang ke-22 Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Ya, disahihkan oleh siapa? Oleh Ibnu Hibban. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik, Ibnu Hibban ini adalah salah satu ulama dari ulama-ulama yang mempunyai buku hadis. Nama buku hadisnya Sahih Ibnu Hibban. Sahih Ibnu Hibban. Jadi apa saja yang dimasukkan oleh Imam Ibnu Hibban di dalam kitab sahihnya, maka itu disebut sebagai hadis yang disahihkan oleh siapa? Ibnu Hibban. Dan Ibnu Hibban ini meninggal pada tahun 354. Berarti ulama abad ke-4 Hijriyah. Ya, ulama abad ke-4 Hijriyah. Dan subhanallah, beliau ini dari orang Eropa. Bukan orang Arab. Ibnu Hibban ini bukan orang Arab, tetapi orang Eropa. Dari Sijistani. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadis disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban. Hadis ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya hadisnya disahihkan juga oleh para ulama hadis. Jadi tidak ada keraguan, hadis yang ke-22 juga sahih. Hadis yang ke-22 juga sahih. Baik, kita langsung masuk kepada hadis yang ke-23. Hadis yang ke-23, ya. Wa an Maimunah radhiyallahu anha qalat, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syatin yajurrunaha, faqala law akhadtum ihabaha, faqalu innaha maitatun, faqala yutahhiruha al-ma'u wal qaradhu, akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i. Artinya, dari Maimunah radhiyallahu anha, dia berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melewati seonggok bangkai kambing yang sedang ditarik oleh beberapa orang. Lantas beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mengapa kalian tidak mengambil kulitnya?" Mereka berkata, "Sesungguhnya ia sudah jadi bangkai." Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bisa disucikan dengan air atau dengan pohon qaraw." Sebuah pohon besar yang batang besar, mirip seperti pohon kelapa, getahnya bermanfaat untuk menyamak. Ini sebagaimana yang diterjemahkan oleh penerjemah, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Poin yang pertama yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah, yaitu perawi yang meriwayatkan hadis ini, beliau adalah Maimunah di sini adalah Maimunah bintul Harith, bintu Al-Harith. Maimunah anak perempuannya Al-Harith. Beliau dinikahi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-7 Hijriah, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengadakan umroh ganti. Umroh ganti. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Maimunah radhiyallahu anha dinikahi oleh Rasulullah dalam keadaan janda. Suami Maimunah adalah Abu Ruhm. Namanya Abu Ruhm. Ya. Dan Maimunah ini istri Nabi yang paling terakhir meninggal dari seluruh istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu pelajaran yang menarik dari Maimunah, terutama untuk ibu-ibu saudari-saudari yang di belakang, innaha kanat min atqana lillah wa awsalana lirrahim. Perhatikan ini Bu, contoh dari Maimunah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Isabah, Aisyah bercerita tentang Maimunah. Maimunah adalah seorang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kami. Paling bertakwa kepada Allah di antara kami. Dan paling suka menyambung hubungan kekerabatan di antara kami para istri-istri Rasulullah SAW. Maka ini amalan, ibu-ibu, saudari-saudari, ya, sambung hubungan kekerabatan. Dan itu mencontoh dari Maimunah radhiyallahu anha. Maimunah radhiyallahu anha meninggal pada tahun 51 Hijriah. 51 Hijriah ini adalah salah seorang dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Poin yang kedua dari hadis ini adalah makna hadis ini. Maimunah radhiyallahu anha bercerita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melewati seonggok bangkai kambing yang sedang ditarik oleh beberapa orang. Jadi ada bangkai kambing, karena dia bangkai ditarik, karena tidak bisa diambil manfaatnya. Sebagian orang menyatakan seperti itu. Lalu Nabi Muhammad SAW memberikan wejangan, mengapa kalian tidak mengambil kulitnya? Ya, mengapa kalian tidak mengambil kulit dari bangkai kambing tadi? Lalu orang-orang tersebut menjawab, wahai Rasulullah, sesungguhnya dia sudah jadi bangkai. Tidak bisa dimanfaatkan lagi, kan kita tidak boleh memakan bangkai. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan tidak boleh mengambil dari manfaat dari bangkai. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yutahhiruhal ma'u wal qaradhu. Artinya bisa disucikan dengan air dan juga pohon qaradh. Pohon qaradh disebutkan oleh penterjemah di sini sebuah pohon yang berbatang besar mirip seperti pohon kelapa. Getahnya bermanfaat untuk menyamak, ya. Sebuah pohon yang seperti batang besar mirip seperti pohon kelapa yang getahnya bisa digunakan untuk menyamak. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik. Di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan wejangan kepada orang-orang yang tidak mengambil manfaat dari kulit bangkai tadi. Karena di sini pula kita pahami bahwasanya kulit bangkai boleh diambil manfaatnya, tapi setelah disamak. Ya, adzan dulu, baru nanti kita ambil pelajaran-pelajaran dari tiga hadis ini. Nah. Iya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya minta izin kepada muadzin, boleh ya saya memberitahukan sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang cara, boleh ya, cara berpaling ketika azan, terutama ketika mengucapkan hayya 'alas shalah hayya 'alal falah. Boleh ya, Mas Ikhwan? Caranya adalah sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Bulughul Maram, ada di halaman 91, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, Bilal radhiyallahu anhu, beliau kalau lagi azan lawa unuqahu. Lawa di sini artinya adalah menggerak-gerakkan lehernya ke kanan dan kiri. Jadi bukan menghadap ke kanan, bukan menghadap ke kiri, tetapi menggerakkan. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Nah, gitu, ya. Jadi beliau menghadap ke kanan, kemudian kembali lagi menghadap ke kiri, kembali lagi seperti itu, ya. Bukan menghadap ke kanan hayya 'alas shalah, bukan menghadap ke kiri hayya 'alal falah, bukan. Demikian, wallahu a'lam. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita ambil pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil dari berapa hadis tadi? Dari 4 hadis, ya. Pelajaran pertama yang kita bisa ambil dari 4 hadis ini, hadis yang ke-20 memberikan pelajaran kepada kita bahwa kulit apa saja jika disamak maka suci. Kulit apa saja, saya ulangi, kulit hewan apa saja jika disamak maka ia suci. Baik kulit hewan tersebut ketika masih hidup dia termasuk hewan yang suci, atau ketika sudah meninggal, baik hewan tersebut ketika masih hidup dikategorikan sebagai hewan yang suci, atau dikategorikan sebagai hewan yang najis, yang tidak suci. Saya ulangi, faedah dari dan hukum dari hadis ini, hadis yang ke-20 adalah kulit hewan apa saja jika disamak maka ia jadi suci. Baik hewan tersebut ketika masih hidup dia suci, atau hewan tersebut ketika masih hidup yang dia tidak suci. Apa maksudnya? Hewan tersebut ketika dia masih hidup dia suci. Seperti hewan apa? Kambing, sapi, apa? Kuda, kemudian unta, atau dari hewan yang tidak suci ketika masih hidupnya. Seperti apa? Anjing, babi, dan semisalnya. Berarti menurut hadis yang ke-20 ini, karena idza dubiqal ihabu, jika kulit disamak, apapun kulit dari hewan apapun, apakah hewannya itu dari hewan yang suci atau hewan dari yang tidak suci, najis ketika dia masih hidup, semua kulitnya kalau seandainya disamak menjadi apa? Menjadi suci. Ini pelajaran pertama, ya. Dan ini hukum pertama. Dan ini pendapat dikuatkan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala, bahwa beliau mengatakan li'annal ahadith al-waridah fi hadzal bab lam yufarraq fiha bainal kalbi wal khinzir wa ma adahuma. Karena hadis-hadis yang menyebutkan tentang penyamakan kulit, kemudian kulitnya menjadi suci, itu tidak membedakan apakah ini kulit anjing, kulit babi, atau kulit selainnya. Yang penting semua kulit kalau disamak menjadi suci. Dan ini sebagaimana yang dikatakan oleh Asy-Syaukani, ini adalah pendapatnya mayoritas para ulama. Ini adalah pendapat mayoritas para ulama, ya. Dan juga kulit-kulit ini tidak dibedakan apakah dia hewan, kulit hewan yang dimakan dagingnya atau kulit hewan yang tidak dimakan dagingnya. Nah, ini pelajaran kedua, ya. Semua kulit jika disamak suci, baik dia hewan yang dimakan dagingnya atau hewan yang tidak dimakan dagingnya. Artinya tidak boleh dimakan dagingnya. Saya ulangi. Pelajaran kedua, semua kulit hewan jika disamak suci, baik yang dimakan, boleh dimakan dagingnya atau yang tidak boleh dimakan dagingnya. Apa hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya? Anjing, babi, kucing, ya, ular, apalagi buaya, ya, ini monyet, ya, singa, tidak dimakan dagingnya, ya. Nah, monyet itu termasuk hewan halal atau haram? Hah? Saya pernah menyebutkan bagaimana klasifikasi hewan menjadi halal dan haram. Ya, karena dia mempunyai apa? Taring dan juga cakar. Setiap hewan yang punya taring dan cakar itu maka haram. Nanti kita berbicara tentang masalah hewan-hewanan di belakang, ya. Tapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelajaran kedua apa? Bahwa setiap kulit hewan yang disamak maka dia suci. Apakah dia dari kulit hewan yang boleh dimakan dagingnya atau dari kulit hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya? Ya, ini para ikhwan sekalian. Dan itu pendapat mana? Jumhur, mayoritas para ulama. Sekarang pelajaran yang ketiga, kita ambil dari hadis Maimunah. Hadis Maimunah radhiyallahu anha, bahwasanya, perhatikan, nah ini ada permasalahan. Di sini mulai terjadi perbedaan pendapat. Hadis Maimunah menunjukkan bahwa kulit hewan yang disamak sehingga menjadi suci hanya hewan-hewan yang boleh disembelih. Kulit hewan yang disamak kemudian menjadi suci hanya dari hewan-hewan yang disembelih saja. Artinya yang boleh disembelih. Itu kalau seandainya, ya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwa hewan-hewan yang tidak boleh disembelih dalam artian tidak boleh dimakan dagingnya, maka tidak suci meskipun disamak. Paham? Saya pelajaran yang ketiga kita ambil dari hadis Maimunah, saya ulangi. Kulit hewan yang disamak sehingga menjadi suci hanya dari hewan-hewan yang apa? Yang boleh disembelih, artinya boleh dimakan dagingnya saja. Adapun yang tidak boleh disembelih dan tidak boleh dimakan dagingnya, maka itu tidak suci meskipun disamak habis-habisan. Ya, meskipun disamak tidak akan suci. Nah, ini pendapat diambil oleh mazhab Hanabilah, mazhab Hambali, kemudian Syekhul Islam Ibn Taimiyah, kemudian Syekh bin Baz rahimahullahu taala, Imam Nawawi, kemudian Abdullah bin Mubarak, Ishaq bin Rahuya, dan Imam Al-Auza'i. Jadi banyak ulama yang juga berpendapat, ya, tetapi mayoritas ulama berpendapat yang tadi pertama tadi. Ya, yang pertama tadi apa pendapatnya? Pokoknya semua kulit hewan mau hewannya bertaring satu, bertaring dua, bercula satu, bercula dua, bukan urusan. Ya, mau dari kulit kuda Nil, kalau disamak jadi apa? Suci. Ini bukan urusan. Ya, yang penting disamak. Apakah dia hewan yang dimakan dagingnya atau tidak dimakan dagingnya? Apakah bangkai atau bukan bangkai? Yang penting disamak. Sedangkan pendapat yang kedua menyatakan bahwasanya, dan mereka juga punya dalil. Punya dalil dengan hadis Maimunah radhiyallahu anha, bahwasanya pendapat yang kedua, kulit yang disamak dan suci hanya kulit yang disembelih, yang boleh disembelih. Kita cukupkan dulu salat Isya dulu. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sebelum saya lanjutkan, ada lagi ke apa? Kitab Bulughul Maram. Bagi siapa yang belum mendapatkan, silahkan untuk mengangkat tangannya, dibagikan oleh panitia takmir masjid. Yang belum dapat silahkan angkat tangannya saja. Ya, ya dibagikan. Ya. Kita lanjutkan, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi kita ambil dua pendapat, bahwasanya menurut hadis Maimunah bahwa hewan yang tidak dimakan dagingnya kalau disembelih, maka itu tidak halal untuk tidak suci walaupun disamak. Saya ulangi, hewan yang tidak halal kalau disembelih, meskipun disembelih tetap tidak halal, maka itu tidak suci meskipun dia disamak. Ini menurut pendapat hadis Maimunah. Kenapa demikian? Karena di situ disebutkan tentang kambing. Coba perhatikan hadis Maimunah, hadis nomor 23, kan bangkai kambing. Nah, ini yang menjadikan pendapat para ulama peneliti, ya di antaranya Abdullah bin Mubarak, Ishaq bin Rahuya, Imam Ibnu Bas, Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, bahwasanya kulit yang disamak kemudian suci hanya kulit dari hewan yang apabila disembelih dagingnya halal untuk dimakan. Apabila disembelih dagingnya apa? Halal untuk dimakan. Adapun yang tidak halal untuk dimakan, maka tidak suci menurut pendapat yang kedua ini. Ya, menurut pendapat yang kedua ini tidak suci. Taib, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mana yang lebih kuat? Pendapat jumhur kah atau pendapat mayoritas para ulama kah? Ya, sama. Karena saya sibuk dengan pembagian buku itu, jadi saya ya. Sudah bagi bukunya sudah? Siapa lagi yang belum dapat? Bapak itu yang belum dapat pojok. Silakan. Yang belum dapat dua kali siapa? Ya, saya ulangi, ya. Mana yang lebih kuat? Pendapat mayoritas para ulama kah atau pendapat ulama peneliti kah? Saya ingin tahu dulu, ya. Pendapat mayoritas para ulama apa, Pak? Yang di depan saya. Mayoritas para ulama berpendapat apa? Bahwasanya, sebentar, jangan ada yang jawab kecuali beliau. Bahwasanya hewan kulit yang disamak dari akan menjadi suci dari semua hewan, ya. Baik itu hewannya boleh dimakan dagingnya atau tidak boleh dimakan dagingnya. Pokoknya kalau disamak suci. Ini pendapat apa? Jumhur, mayoritas para ulama. Di sana ada pendapat para ulama peneliti seperti Syekhul Islam, kemudian sebelumnya Abdullah bin Mubarak, Ishaq bin Rahuya, kemudian ini mazhab Hambali yang menyatakan bahwasanya apa? Naam. Nah, ya. Hanya hewan-hewan yang apabila disembelih dagingnya halal untuk dimakan. Berarti kulitnya itu yang halal untuk atau kulitnya apabila disamak itu yang suci. Selain itu berarti tidak suci. Nah, pendapat yang paling kuat mana dari dua pendapat ini? Wallahu alam para ikhwah sekalian, pendapat jumhur kuat. Saya katakan kuat, jumhur itu kuat. Jadi kalau menurut pendapat jumhur, kita beli tas kulit dari buaya, kita beli gesper dari ular, kita beli jaket kulit dari kulit singa, itu menurut jumhur apa? Nah, ini penerapannya nanti kepada kehidupan kita sehari-hari, menurut jumhur apa? Suci, selama dia sudah disamak. Suci, boleh berarti kalau suci, boleh dipakai. Ya, menurut jumhur. Tetapi kalau menurut ulama para peneliti, maka tidak boleh. Maka tidak diperbolehkan. Ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah SWT. Lalu Ustaz, yang paling sahih, yang paling dekat dengan dalil mana? Allahu alam, seperti yang saya katakan tadi, jumhur ulama pendapatnya kuat. Tapi lebih hati-hati pendapat para ulama peneliti. Lebih hati-hati pendapat para ulama peneliti. Dan para ulama peneliti akhirnya mengatakan sebuah dalil itu syubhat, maka lebih baik dijauhi. Manittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdhihi. Barang siapa yang menjauhi perkara syubhat, maka sungguh dia telah menyelamatkan agamanya dan juga kehormatannya. Dan toh di sana banyak kulit-kulit lain selain dari binatang-binatang yang tidak halal untuk disamak, dimakan. Ini para ikhwah sekalian, wallahu a'lam. Kemudian bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran selanjutnya yaitu hadis Maimunah merupakan dalil bolehnya kulit yang sudah disamak untuk digunakan pada hal-hal yang berupa cairan. Hadis Maimunah merupakan dalil bolehnya kulit yang sudah disamak dipakai untuk keperluan yang berupa cairan. Jadi misalkan kulit sapi kita gunakan untuk apa? Yang kena air, kantong air, ya. Kemudian kulit onta kita gunakan untuk juga kantong air, misalkan. Ini diperbolehkan, ya para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah salah satu pelajaran yang kita dapatkan dari hadis Maimunah, bahwasanya hadis Maimunah merupakan dalil bolehnya memakai kulit yang sudah disamak untuk perkara-perkara baik yang cair ataupun yang kering. Yang cair ataupun yang kering. Yang cair seperti meletakkan beras, meletakkan gandum, ya, ataupun apa itu yang kering, ya, yang kering. Yang kering, yang cair seperti air, seperti susu, seperti keju, ya, madu. Nah, ini boleh untuk yang cair. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dalilnya mana? Tadi dalam hadis Maimunah, yutahhiruhul ma'u wal qaradhu, disucikan oleh air dan juga al qaradhu, yaitu bahan yang digunakan untuk menyamak. Ingat, seperti yang saya katakan tadi, bahan yang digunakan untuk menyamak ini, ya, apapun, terutama di zaman sekarang, mungkin ada bahan-bahan kimia yang dia bisa menghilangkan bau busuknya, bau amisnya, kelembabannya, terserah. Yang penting dia bisa disamak. Dan penyamakan itu bukan hanya dengan air ataupun pohon qaradh tadi. Wallahu a'lam. Ya, cukup itu pelajaran kali ini. Apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang buruk itu dari saya pribadi. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Minggu depan kita akan berbicara tentang bejana orang-orang kafir. Apa hukum memakainya? Wallahu alam. Silakan jika ada pertanyaan. Ustaz. Ya. Tadi kan penjelasan disamak bisa dengan air ataupun alat-alat kimia lainnya. Bagaimana kalau kulit itu cuma dijemur aja? Apakah itu juga mencukupi untuk disamak? Iya. Perhatikan, kata-kata samak, ya, kata-kata samak itu semua yang mengandung unsur atau proses penghilangan bau amis, busuk, ataupun bau bangkai. Apa saja, dengan cara apa saja? Apakah dengan hanya dijemur, ya mungkin dikasih kapur biasanya, ataupun dikasih apa pembersihan biasanya, alat bersih, ya cairan untuk membersihkan. Yang penting hilang bau busuknya dan bau amisnya tadi. Ya, sudah cukup itu dinamakan samak. Wallahu a'lam. Tafadhol. Ustaz, terkait pendapat pertama, pendapat jumhur bahwa kulit hewan yang disamak baik apakah hewan itu suci atau tidak suci, itu adalah diperbolehkan. Suci, ya. Ya. Bagaimana untuk penggunaan untuk cairan, Ustaz, katakanlah misalkanlah kulit anjing misalkan untuk gelas atau cairan, ini gimana hukumnya, Ustaz? Iya. Jadi gini, menurut kita ada yang mengambil pendapat jumhur misalkan, ya. Lalu bagaimana penggunaannya, Ustaz? Iya. Kalau dia kulit anjing kemudian sudah disamak, maka pada saat itu meskipun dia digunakan untuk air, tetap dia sudah suci. Karena berdasarkan hadis tadi, idza dubiqal ihabu faqat tahur. Dan saya harap, ya, ini kan hadisnya pendek-pendek, Pak, dihafal. Ya. Ya, dihafal. Ini hadis pendek-pendek. Idza dubiqal ihabu faqat tahur. Jika kulit itu disamak maka suci. Ini menurut jumhur kulit apa saja? Tohur berarti suci, berarti boleh digunakan walaupun dalam apa? Dalam perkara yang cair. Bahkan ada riwayat di sini untuk perkara yang cair, perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Saudah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita, "Matat lana syatun, fadabagna maskaha thumma mazilna nunabbidhu fihi hatta sarat shannan." Artinya, kambing kami mati, lalu kami samak kulitnya, kemudian kasih saja kami, berikan air di situ, ya, untuk dijadikan sebagai tempat air minum atau tempat teko. Nah, ini kambing. Akan tetapi menurut pendapat jumhur ulama, kalau seandainya itu pun kulit anjing, kulit babi, ketika sudah disamak menjadi suci. Ketika sudah disamak menjadi suci. Ini berarti pengecualian terhadap ayat-ayat dalam surat Al-Maidah. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Diharamkan atas kalian bangkai, kemudian darah, kemudian daging babi. Ini dikecualikan apabila di kulitnya di apa? Disamak. Dan ini pun menurut pendapat apa? Jumhur. Dan sekali lagi yang saya katakan, jumhur pendapatnya kuat. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengecualikan ayyuma ihabin dubir faqat tahur. Kulit apa saja, dari binatang apa saja, faqat tahur. Tapi seperti yang saya katakan tadi, ya, dalam beragama hati-hati lebih baik. Karena kita punya pengganti yang suci, yaitu kulit sapi, kulit hewan kambing, dan kulit hewan unta. Mikir. Dan kulit hewan-hewan lainnya yang halal-halal. Wallahu a'lam. Nah, yang lain? Ustaz, ganti. Beberapa waktu yang lalu ramai di Facebook disampaikan tentang kulit atau bahan sepatu yang dari kulit babi. Nah, tadi kan jumhur bahwa ulama menyatakan boleh ketika memang udah disamak, sudah bersih sama sekali. Tapi apakah yang seperti itu tetap wajib disampaikan kepada umat bahwa bahan sepatu tersebut dari babi? Karena mengingat orang-orang juga kalau memang itu hukumnya boleh, toh tidak mengapa, apalagi orang awam sama sekali. Ataukah tetap kita harus menyebarkan yang berita-berita seperti itu sehingga apakah nanti timbul keresahan, khawatirnya. Yeah. Terus kalau sudah terlanjur memiliki bagaimana? Iya. Yeah. Tergantung dia sekarang, pertama, apakah berita-berita seperti itu kita beritahukan. Yang jelas kita ingin membuat umat Islam pintar dulu deh. Ya, bahwasanya terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Jumhur mengatakan diperbolehkan karena kulit apa saja asalkan disamak. Sedangkan selain jumhur mengatakan tidak diperbolehkan karena lebih baik berhati-hati, toh ada gantinya, yaitu kulit-kulit dari hewan-hewan yang suci-suci sebelum ataupun sesudah dia jadi bangkainya. Karena hewan tersebut diperbolehkan untuk dimakan. Kita harus beritahukan dulu itu kepada masyarakat. Nah, adapun ya menyebarkan hal-hal seperti itu tanpa ada penjelasan, asal babi haram misalkan. Ya, maka ini harus dijelaskan. Oh, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama dalam perihal itu. Ya. Nah, kemudian apakah harus dijelaskan kepada masyarakat? Iya, harus dijelaskan. Maka seperti yang saya katakan tadi, untuk poin kedua, silahkan dia pilih mana yang lebih kuat menurut dia. Ya, apakah dia memilih lebih hati-hati? Kalau saya tadi merojihkan, menguatkan pendapat yang lebih hati-hati. Lebih hati-hati, lebih baik ya, kulit-kulit yang tidak suci sebelum dia disembelih ataupun tidak disembelih karena daging yang tidak halal untuk kita, maka lebih baik dijauhi. Toh ada penggantinya. Wallahu a'lam. Ustaz, afan Ustaz, apa mungkin isu yang tadi di Indonesia kan mayoritas mazhab Syafi'i. Bagaimana pendapat Imam Syafi'i Ustaz? Apakah dia pendapat pertama? Imam Syafi'i masuk kepada mayoritas para ulama. Imam Syafi'i mayoritas. Jadi selain mazhab Hambali, semuanya masuk kepada yang membolehkan. Ya, selain mazhab Hambali semuanya masuk. Karena kita katakan mayoritas. Mayoritas itu kalau seandainya dia dari empat mazhab, mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki. Selainnya Hambali yang tidak membolehkan tadi. Begitu ya. Wallahu a'lam. Nah, dan kasih mic Bapak yang di ujung. Ada yang sini silakan Bapak dulu. Sebentar ya, Pak. Nah. Tadi dari kalangan mayoritas ulama menyebutkan bahwa itu masih boleh, tapi kita mencari yang lebih hati-hati. Yang pertama misalnya terjadi seperti ini. Itu setelah disamak itu menjadi suci kan? Betul. Misalnya yang pertama termakan. Itu yang pertama. Apakah hukumnya dimakan? Misalnya kan ada anak-anak atau kita ini-gini kan termakan kan? Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah setelah disamak itu juga bisa dimakan? Akhirnya kan karena suci tadi karena gitu. Suci tadi. Ya, terima kasih. Iya. Pertama, kalau termakan ya atau tergigit ya, maka bagaimana terkonsumsilah disengaja atau tidak disengaja? Maka bagaimana? Dia suci, faqad tahur. Iya. Iya, meskipun itu kulit babi misalkan. Menurut jumhur lah ya. Menurut jumhur. Makanya seperti yang saya katakan tadi, lebih hati-hati lebih baik. Ya, meskipun itu suci. Kenapa? Karena kita berhadapan dengan larangan lain. Larangan lainnya itu tentang babi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga umum. Ya, makanya kita lebih berhati-hati, lebih baik kita jauhi yang seperti itu. Nah, kalau kita berpendapat dengan pendapat jumhur, maka kita katakan suci berarti boleh dimakan sekalipun. Bukan hanya sekedar bukan hanya sekedar dipakai saja. Karena dia suci. Ya, dia suci. Cuma perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin bisa lebih dipertegas lagi bahwasanya tidak ada juga orang yang makan kulit babi gitu ya. Kan seperti itu. Dienakan apa enaknya gitu kan. Demikian. Wallahu a'lam. Naam. Silakan. Diangkat lagi, Pak. Jumhur ulama bilang semua jenis kulit binatang bisa disamak suci. Aja dari Maimunah hanya yang dapat dimakan. Iya. Nah, dari Maimunah ini dari mana Ustaz itunya asalnya gitu? Hadis Maimunah ini. Hadis Maimunah ini. Ya, hadis Maimunah ini dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ceritanya Maimunah radhiyallahu anha menceritakan yang kejadian terhadap Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melewati bangkai kambing. Nah, kata-kata bangkai kambingnya ini loh. Ya, di sini sisi pendalilannya. Bagus Pak, saya respect dengan dari mana sisi pendalilannya Ustaz hadis Maimunah ini? Dari kata-kata bangkai kambing. Kambing itu kan adalah hewan yang disembelih dan boleh dimakan kalau disembelih kan? Nah, makanya mereka berpendapat, para ulama peneliti berpendapat karena ada disebutkan kambingnya ini, maka akhirnya hewan kulit hewan yang apabila disamak dia menjadi suci, hanya kulit-kulit dari hewan yang dagingnya boleh dimakan. Di situ sisi pendalilannya. Paham ya? Berdasarkan kambing itu aja Ustaz. Berdasarkan kambing itu tadi. Di situ sisi pendalilannya. Ya. Wallahu a'lam. Makasih Ustaz. Naam. Ada yang lain? Radio tidak ada. Ibu-ibu tidak ada pertanyaan? Assalamualaikum ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suci di sini bisa dipakai untuk apa aja? Suci di sini bisa dipakai untuk apa saja? Untuk jadikan sejadah, ya, untuk dia dipakai untuk sholat, dipakai apa saja? Karena suci di sini tidak ada batasannya. Dan ingat kaidah dalam hukum fikih, setiap nas dari Al-Quran ataupun Sunnah yang mutlak maka tidak boleh ditakyid dengan takyid apapun. Yang bebas, umum, global, tidak boleh dibatasi dengan pembatasan apapun kecuali dengan dalil juga. Itu kaidah umum. Contoh misalkan, Bapak dalam perkara mengqasar sholat. Nah ini rame nanti mengqasar sholat. Karena saya yakin masih bingung. Kapan boleh mengqasar sholat? Boleh gak mengqasar sholat di rumah? Ya, tas kita sudah kita siapkan, kita sudah bergegas mandi apa, siap-siap. Kemudian kita pergi ke Masjid Imam Syafi'i. Kita ingin mengqasar sholat. Dan ingat, qasar sholat itu hanya berkaitan dengan safar. Selama belum safar, maka tidak boleh mengqasar sholat. Maka jawab, maka kalau ditanya boleh, lalu kapan kita mengqasar sholatnya Ustaz? Saya beri contoh kasus. Ya, ini pernah diusulkan ke saya, Ustaz, coba buat buku, tulis buku yang berjudul kasus-kasus sholat safar. Kasus-kasus sholat safar. Di situ hanya dijelaskan tentang mengqasar sholat per kasus. Kasusnya misalkan, saya sholat zuhur di Masjid Imam Syafi'i. Saya ingin ke kandangan. Kira-kira kapan saya mengqasar sholat? Dan rumah saya di samping masjid. Apakah saya mengqasar sholat di pal 7? Pal 10? Maksudnya, sholat zuhur yang saya kerjakan di sini sempurna. Sholat zuhurnya. Sholat asar saya bagaimana nantinya? Ini kasus. Ya. Maka sebagian ulama, ini berkaitan dengan dalil mutlak ya, yang Bapak Antum tanyakan tadi. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya tidak boleh mengqasar sholat ketika masih belum bepergian. Mereka berdalil dengan ayat suci Al-Quran, Allah berfirman, wa idza darabtum fil ard falaysa alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Jika kalian bepergian, lihat kata-kata bepergian umum, bepergian bersafar di bumi, maka tidak mengapa bagi kalian untuk mengqasar salat. Maka sebagian ulama berpendapat bahwa tidak boleh kita mengqasar sholat kalau belum bepergian. Ini disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 101. Ya, 101. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian ulama berpendapat dengan ayat ini tidak boleh mengqasar sholat ketika masih di masjid sekitar kampung. Bisa saja kan saya habis sholat zuhur ya, berjamaah, kemudian saya salam, kemudian saya sholat asar 2 rakaat. Kenapa? Karena saya sudah bepergian. Karena saya dalam niat untuk bepergian. Sebagian ulama berpendapat dengan surat An-Nisa ayat 101 ini tidak boleh dikerjakan. Harus Anda keluar dulu, bersafar dulu. Ya. Ketika dikatakan safar baru setelah itu boleh mengqasar salat. Nah, ini lebih kuat pendapatnya. Kenapa? Karena itu umum, tidak bisa dibatasi dengan dalil. Lalu Ustaz, berapa lama jarak safar itu? Apakah 3 hari, 4 hari, kalau kilonya berapa? Maka jawabannya ini juga umum. Tidak bisa dibatasi dengan batas waktu, dengan kilo. Meskipun jumhur mengatakan 85 km. Baru boleh mengqasar sholat. Ini kalau sini sampai 85 km sampai mana? Binuang. Ya, baru boleh mengqasar sholat menurut pendapat jumhur. Adapun menurut pendapat ulama peneliti berdasarkan keumuman, kemutlakan ayat ini, surah An-Nisa ayat 101, dan tidak ada yang membatasinya, maka kapan kita dinamakan bepergian? Safar boleh qasar. Meskipun, ya, misalkan orang Banjarmasin sekarang menyebutnya Imbah Martapura apa? Istanbul. Hah? Kastambul. Astambul. Astambul. Saya ini enggak tahu Banjarmasin maksudnya. Ya. Orang Banjarmasin dan orang Astambul dan yang sekitar di antara keduanya menyebut kalau kita pergi ke Astambul, apakah safar atau tidak? Safar enggak? Perlu jaket enggak? Perlu tas enggak? Hah? Nah, berarti bukan safar. Nah, itu Pak. Ya, akhi, itu yang disebut dengan dalil mutlak. Idza darabtum fil ard, jika kalian bepergian di bumi. Ini umum, bepergian berapapun jaraknya. Tidak ada batasan. Sama misalkan dari Jakarta ke Bandung, safar enggak? Jakarta ke Bandung safar enggak? Ya, sebagian orang menyebut safar. Kenapa? Dan itu safar. Orang Bandung mengatakan safar. Orang Jakarta ke orang Bandung ke Jakarta mengatakan safar. Maka boleh dia mengqasar salat. Ya, jadi tidak terbatas dengan ukuran apa? Kilometer. Kenapa tidak dibatasi? Karena dia dalilnya umum. Tidak boleh membatasinya kecuali dalil yang lain. Sama perkara kita ini, suci, tahur. Suci apa untuk apa Ustaz? Apapun dia suci. Seperti yang dikatakan tadi, kalau di diemut-emut ya, suci ya suci menurut pendapat jumhur. Ya, misalkan kata Dagawian dia punya pendeng, dia gigit-gigit pendengnya. Ya, pendengnya berasal dari kulit buaya misalkan. Ya, suci dia, suci. Ya, wallahu a'lam. Nah. Karena dalilnya umum. Dan itu kaedah. Perhatikan ini penting kaedah ini. Idza kalau seandainya dalilnya mutlak, maka tidak ada yang boleh membatasinya kecuali dengan dalil yang lain. Ya, biarkan dia pada kemutlakannya sebentar, Pak. Biarkan dia pada kebebasannya. Tidak ada yang membatasinya kecuali dalil yang lain. Sama seperti berzikir, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Di mana Ustaz? Di mana saja, enggak ada batas. Kapan Ustaz? Kapan saja. Jumlah bilangannya berapa? Sebanyak-banyaknya. Jenisnya apa? Tidak ada berjenis. Mau subhanallah kah? Alhamdulillah kah? Allahu akbar, tidak ada jenis. Sebabnya apa? Tidak ada sebab. Yang penting memperbanyak zikir. Kemudian, apa lagi? Yang keenam. Tata caranya bagaimana Ustaz? Tata cara bagaimanapun. Mau rebahan, berdiri, duduk, rebahan, silahkan. Tidak ada batas. Karena ayatnya berbunyi umum, maka tidak ada yang membatasi. Siapa yang membatasinya perlu dalil. Kalau tidak ada dalil, masuk ke perkara bid'ah. Ini yang saya tuju dari tadi. Siapa yang membatasi sebuah keumuman, maka harus pakai dalil. Kalau tidak ada dalil, maka masuk ke dalam perbuatan bid'ah. Contoh, membatasi membaca surat Yasin pada malam Jumat. Kenapa harus surat Yasin? Jenisnya. Kenapa harus waktunya malam Jumat? Dan, ya. Kenapa harus ditambahi lawan Fatihah 4? Nah ini, ini pembatasan-pembatasan belum ada dalilnya. Maka tidak boleh kita membatasinya kecuali dengan dalil. Demikian. Wallahu a'lam. Tadi gimana Pak? Ya, Rasulullah SAW, itulah yang saya katakan tadi. Praktek, dan disinilah akhirnya terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Bahwasanya ada orang-orang yang menyatakan boleh qasar setelah 3 mil. Boleh qasar setelah 1 hari 1 malam. Boleh qasar setelah 3 hari 3 malam. Terus terjadi perbedaan. Karena memang tidak ada nas yang tegas. Kalau saya katakan nas itu dalil. Ya, yang tegas. Sharih, rinci, sahih, sah. Tidak ada. Ya. Makanya biarkan dia pada keumuman, itu lebih utama. Tapi kalau ingin mengambil pendapat jumhur lebih hati-hati, maka itu juga diperbolehkan. Lebih hati-hati berarti sampai Binuang hanya boleh mengkosor. Kira-kira dari Banjarmasin ke Binuang berapa jam? 2 jam. Kalau saya berangkat jam habis zuhur, masih ketemu asar enggak? Masih ya? Oh, berarti memang pada saat itu ya, pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau seandainya yang ingin mengambil pendapat jumhur silahkan, tidak mengapa. Nah, tapi seperti yang saya katakan tadi, pendapat yang umum ini lebih kuat. Kapan dinamakan bersafar? Maka pada saat itu tidak ada batasan kilometernya berapa. Bahkan ada yang mengatakan kalau sudah pagat rumah-rumahnya. Pagat, bukan daerah pagat. Kalau sudah berhenti kan, kalau yang namanya perkampungan, perkotaan itu rumahnya mendempet-mendempet. Nah, kalau sudah masuk ke luar kota itu terputus rumahnya. Kecuali dengan kota yang lain. Ya. Gambut terputus ya. Nah, berarti boleh sudah mengkosor di situ. Yang memberi fatwa Pak Abdurrahman. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya lebih baik kita tidak membatasi kecuali dengan dalil. Wallahu a'lam. Nah, silakan. Kasih mic ke beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin pertanyaan ana keluar sedikit dari masail tentang hukum hakam tentang samak. Ini berkenaan tentang perawi hadis, rawi mukharij. Tadi Ustadz menjelaskan tentang perawi seorang Ibnu Hibban rahimahullah, di mana tadi disebutkan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Tadi Ustadz menjelaskan yang dimaksud dengan disahihkan oleh Ibnu Hibban itu berarti hadis tersebut disebutkan di dalam kitab sahih beliau yang berjudul Sahih Ibnu Hibban. Yang ingin ulun tanyakan, bagaimana kedudukan Sahih Ibnu Hibban dibandingkan dengan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim? Karena pernah ulun mendengar bahwa Ibnu Hibban itu lebih tasahul atau lebih bermudah-mudah. Ya, bermudah-mudah di dalam menetapkan kriteria hadis sahih. Demikian Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, bagus pertanyaannya. Ini agak sedikit membahas lebih dalam tentang mustalah hadis, kaedah ilmu, kaedah hadis. Jadi di dalam ilmu hadis ada nama kitab namanya Sahih Bukhari. Ada nama kitab Sahih Muslim. Ada nama kitab Sahih Ibnu Hibban. Semua dari tiga orang ini mensyaratkan di dalam hadisnya, di dalam hadis yang dia kumpulkan, misalkan ini dinyatakan hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Ibnu Hibban. Semua dari tiga orang ini, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ibnu Hibban, dia mensyaratkan pada dirinya, tidaklah aku masukkan ke dalam kitab ini kecuali hadis-hadis sahih. Dan mereka mempunyai standar, ya, terutama Imam Bukhari dan Imam Muslim mempunyai standar yang sangat kuat. Makanya para ulama bersepakat tidak ada kitab yang lebih sahih ba'dal Quran dibandingkan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Tidak ada kitab yang lebih sahih setelah Al-Quran dibandingkan kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, adapun Sahih Ibnu Hibban juga seperti itu. Beliau menyatakan bahwasanya hadis-hadis yang ada di dalam kitab Sahih Ibnu Hibban yang aku kumpulkan itu hadis-hadis yang sahih menurut beliau. Dan sudah disebutkan tadi oleh beliau yang bertanya bahwa Imam Ibnu Hibban terkenal beliau bermudah-mudah dalam mensahihkan hadis. Bermudah-mudah di sini dari dalam artian bukan hadis yang palsu kemudian beliau sahihkan, tidak. Akan tetapi ada kelemahan sedikit, beliau langsung mengatakan, ah tidak mengapa, ini sahih. Mungkin perawinya agak lemah sedikit, ya. Nah, pagi hari dia membaca hadis seperti ini, sore harinya sudah berubah. Itu kan lemah hafalannya. Maka orang seperti ini, ya, sebagian ulama yang kuat seperti Imam Bukhari, Imam Muslim tidak mau memasukkan ke dalam hadisnya orang-orang seperti ini ke dalam Sahih Bukhari-nya. Tapi Imam Ibnu Hibban mengatakan, oh tidak mengapa dimasukkan. Ya, jadi memang terjadi standar yang berbeda antara Imam Ibnu Hibban dengan Imam Bukhari dengan Imam Muslim dalam standar kesahihan hadis. Ya, dan memang betul bahwasanya Imam Ibnu Hibban, dan ini bukan celaan terhadap beliau, akan tetapi beliau berijtihad bahwasanya hadis yang sanadnya tidak ada para perawi yang tercela, tidak ada para perawi yang pendusta, maka itu hasan minimal. Itu sahih ya, disebutkan oleh Imam Ibnu Hibban rahimahullahu taala. Tetapi untuk hadis yang kita baca ini disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban, memang sahih hadisnya, tidak ada keraguan di dalamnya. Para ulama lain juga berpendapat tentang kesahihan hadis ini, ya, tentang kesahihan hadis ini. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan hadis ini sahihun li ghairihi. Sahihun li ghairihi. Apa arti sahih li ghairihi? Sahih karena ada pembantu selainnya. Sahih karena ada pembantu selainnya. Demikian. Jadi jangan ragu-ragu, hadis ini seperti yang saya ucapkan tadi, hadisnya sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Wallahu a'lam. Nah, cukup kiranya. Apa yang baik itu dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi, saya cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.